cinta yang hampa. Mungkinkah aku dapat membalut lukaku? Biarlah kecewa, bagus. Ini udah bagus. Waduh, gitu. Keren banget. Tadi juga ada 3 standing ovation dari Dewa Dangdut, dari Rasa, dari Umi, dan dari Alfa. Wah, keren sekali. Ada yang ingin diucapkan untuk Rara? Ayo, terima kasih ya, Dewa Dangdut standing ovation-nya. Iya, udah. Aduh, keren sekali ya. Bagus banget. Bagus banget ya. Puas rasanya ya. Alhamdulillah. Aduh, Rara, mau ngomong apa sama sahabat duta? Rara mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat duta sekalian, Kak Fildan, Kak Irwan, Kak Ical, dan Mbak Rani. Mungkin kalau Rara gak diajarin, Rara gak bakal sebagus ini. Betul. Oh iya, emang pada saat latihan tadi, boleh-boleh-boleh tepuk tangan untuk Rara, boleh-boleh-boleh. Pada waktu latihan sepertinya tidak susah ya mau ngajarin Rara ya, karena dia punya basic suara yang bagus ya. Iya, yeah. Tapi sebenarnya Kak, kami cuma sebagai penyupport aja, tapi support. Yang sebenarnya yang mengajarin ke Adibal gitu kan. Iya. Tapi kita kalau misalkan dari peserta ingin menanyakan sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan vokalnya, mungkin mereka juga sharing sama kita. Berdasarkan pengalaman yang sudah kalian lalui ya tentunya. Nah untuk penampilan hari ini yang membuat kalian tadi terkesima terhadap penampilan Rara tuh apanya, bagian mananya? Sampai lari-lari ke depan sini ya kan? Iya. Menurut kami semuanya dinamikanya udah bagus. Udah bagus. Itu keren banget. Dan powerful juga. Waduh keren ya. Cara penyampaiannya juga dengan jiwa yang bagus. Yes. Ini baru penampilan pertama. Tapi feelnya dapet. Apalagi kalau misalnya insya Allah masuk lagi. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Keren ya. Ayo istirahatnya buat Rara, jangan lupa. Iya, ya udah kalau gitu terima kasih sahabat duta ya. Soalnya kalau kalian di sini panggung penuh.